Jadi maksud duit ni ku, bukan serupa kertas ni ku, adusan hewan bukan ni ku. Apa? Minat dahapi, saking mas-masan, walpidoti, lampera, karuwawedo, kalung, suweng, gelang, alih-alih, sampai. Itu namanya konatiril mokontara bondo kampir-kampiran bosen kondong sing berupa luang tak itu bosen kadang-kadang supaya rada ringes itu ono bentuk garlian garlian bicara. Terus kadang-kadang supaya aman sokong pencurian, perampokan, disimpen namanya gampang. Jadi kalau namun ngerangake, nampak wantenek, Pak Asyur. Itu disimpen namanya gampang. Tapi nanti cari derma, aku raknya ke duit. Banyak raknya beli, duitnya berarti cekali. Iku tetap gorok. Tetap gorok. Aku raja tak duit. Karena aku raja duit juga. Tetap gorok iku. Gusti Allah perso. Niki ada. Senjalo gak ngerti. Bener sih manusia nedak. Tapi Gusti Allah ku perso. Dikmu tak berdene. Tak berdene. Tak tetap. Biarannya Gusti Allah ku raja perso. Rumah tadi aku tak nyebar duit, mana rumah tadi tu juga yang rotan, tetap borong. Bicara ni, di masa dulu majlis taklim senang saja supaya ngapus ngapus, aja sok niru niru bawa itu. Corong mantek, orang borong pada orangnya kalau duit. Tapi si penarik berhampiran berarti nyekal duitnya. Si jalan nyekal, orang kok bawa duit. Bila berhampir, apa malam? Walaupun ini musawwa mati dan jarang yang bagus-bagus. Cara gantanya orang puno jarang teji. Jangan sing api-api. Dan segeriti perlu keterangan. Saat itu jarang, bukan enten, yang ngomongin jarang. Saya dimaksud apa? Kendaraan. Kendaraan. Mobil-mobil. Orang sing apa mereka Mercy, ono Cherry, macam-macam, kelas-kelasan. Antara mobil dan mobil ni tu wonten, engkau kelas berat, kelas tengah, kelas rendah, kelas ringan. Sejuk jadi ruang kata ni tu, segerakannya larang tu, jadi badannya ono Mercy, mati miliaran. Niku ini termasuk walaupun dirimu kontor. Kadang-kadang yang jaki-jaki itu pono tanah. Di pono tanah, sawah. Niku makanya wonten dengan ekornya. Ini lagi kendaraan. Walaupun dirimu sawah mati antara makna jalan sing endah-endah. Yang bagus-bagus, cara orang putus, dia harus direkulik, karena ini jalan teji. Jalan semua api-api. Nek weh, jalan duwe, kendaraan duwe, apa mandek? Manusia nek. Orang, siapa kesenangan nek? Warang amin. Yang sepemburu nek mana nek, langkong, jokoyo. Kan aku nak mari kalau jumpa dia tu, buat biji waktu makan itu cemoyomon. Segi masa itu apa? Kondo sapi kapur kusadriyane. Ini orang kaya kaya mana masih nengok di pinte, orang senangnya mana kuyo barang itu tengokkan. Niku kita termasuk karena diri lu kontor. Nek wis ngono manusane apa wis mangkat mboten iki terus. Hari iki mangke sampean kula aturi grayang atine sampean dianggap-dianggap. Aja demek lobi ya weru makna rumana dhewe ra pemarang ngono. Sampeyan ora masalah. Bapaknya sampean masing-masing ku bener ngederake iki napa mboten iku mawon. Wal harfi lan koko, untuk boleh marani koko, sawah. Wal harfi nak lo marani koko, kalau saya marani sawah. Jadi semua orang dari itu, lah sawah itu isinya macam-macam, mana saya ditanam di pari dan apa. Indonesia yang berharap ada gandum, ada jagung, ada telur. Telur yang masih telur pendem, ada telur burung, macam-macam. Aku bilang, di tanam ini macam-macam semangka. Aku berharap sedangkan ini keluncuk. Ini masalah. Mana itu? Nafsu, wes desa hektar, itu kepengen ram hektar. Gue desa roti ram hektar, or kepengen terus, mampu sak terus. Jadi manusia nak ni tak ora hati desa. Desa so keturutan duwe atau ora, niku pake kersane Gusti Allah di paringi tak ora. Cuma ibu semuarai menghargat pengabdian. Dikerangke jalannya utaiman ponokan tersebut mulai mas-masan selokong kendaraan rojo boyong tanaman-tanaman sawah dan lain-lainnya maka ulahaya itu ya, itu kesenangan gak boleh korek nam dunia. Ya. Bisa dinikmati, tapi sedihnya. Dinikmati sedihnya, itu hilang. Salah yang semula kaya. Mengko paling-paling sebagian diriwet atau diajang dan disegur. Jahat nak cekot tak kurang enak sebelah ke ayam, mendol, tak putar, atau ikan-ikan laut. Wih, tak merana cekot becu. Mata neku, sing zaman nikmati, boten gaji ngantar sakdu nak sego, sakan tak boten. Sakan neku esitik, sakpire. Lucu nih. Manusia pun nak mana? Nak jahat. Ada iwak jagingnya, ada iwak hati. Iku, nak isi ada rasa enak. Buatan dilek-lek. Niki lucu. Niki sedulis yang itu. Semangat, ada campuran, pindah, makanan. Isi enak, makanya campur. Bukan jilat. Tapi kalau nak wis, tak keenak aneh. Mestinya dibuang. Bukan jilat. Ini cuma kesan itu. Jarangnya bujuk, murid-murid. Jarangnya pindah, kalau mulut jalan aneh itu. Nek wis, Gak enak ngedilek-lek. Oh, ngedilek. Jadi segi mata-mata penyakit gak enak. Itu manusia. Jadi kalau kita sedangkan ini, kita punya sabar makan. Ijin. Kalau kita agak gelapkan, kita punya sabar makan. Jadi kamata pun kaya di depan sate barang itu naik jenak itu dipangan di kemah-kemah. Gua nak wis sepol, wis arah-arah dilem. Mesti ini itu dibuat. Baik, Pak. Mana yang dijahat durian, Mas? Lebih kapan itu. Zalika mata ulhayat dunia. Tujuh oleh genah tapi terang-terang ibu lu kesenengan kuning nambah si kuda pangan sandangan yang mana papan yang mana sing lucu pun guna panggai papan guna ni papan. Yang dilihat itu tidak apa-apa. Tengok-tengok. Tempat tidurnya biasa. Yang dilihat itu tembok-tembok. Nah, catnya kurang. Jadi itu cat kurang. Jelalah yang dicat itu yang jokong. Itu yang jokong. Jadi yang ditinggalin karena yang di rumah, yang orang cat-catan. Yang cat-catan digut lo among jokong. Ini gitu. Orang yang di rumah, rumah yang ngajak orang ngerti cetek. Orang liwat, rumah itu kok api ya. Itu musim menikmati, orang yang liwat-liwat. Jadi nak cetek kurang. Berapa itu nak cetek kurang, itu cicat kembalan juga. Mesti ini. Saya cicat ini di rumah, saya ingin tempat tidur. Saya juga orang, aku juga aneh orang juga. Enaknya orang juga, lah mana. Saya kurang. Saya dicat malah saya jumpa sama ahli-ahli keliruan itu. Jangan keliru ya benar, ini dia Tuhan. Zalika mata ulhayati dunia. Kesenangan hidup nontonnya sore itu. Nah, terus di paringi keterangan, di samping ke wallahu dari Gusti Allah indahu iku ana ngarsane Allah husnul ma'abi utawi bagusé panggonan Bali. Apa iku bagusé panggonan Bali swarga? Gusti Allah kagungan swarga. Ya manusia manusia sing gelem nganggut aturan pengabdian cara tata Islam. Suke ya suke, tapi ngambil tata cara. Tetap dibagai suarga. Lah suarga itu besok luwe endah dinyembang dunia ini. Anak-anak suarga kan betul-betul. Betul kaya dunia. Neng dunia, panganan itu mulai enak. Terus tak enak, terus tak enak, terus tak enak, terus sepon, hilang. Tapi nak dunia. Nak suarga ni pun beli. Jalan, cokotan yang pertama enak. Cokotan kedua luwih enak tinimbang yang pertama. Cokotan ketiga luwih enak tinimbang yang kedua. Jadi panganan suatu. Jadi manjir itu tidak bisa. Jadi ini cara bahasanya kasar orang bodoh. Ngimel. Lalu model, tidak ada warna. Karena kan dunia ada apa? Ada sepiring warga. Orang piring marah menggeng-menggeng. Suatu betulnya itu warna. Terus enak terus. Lan suwargo ini tuh buat nyantin toilet. Kalau kalau pipi orang-orang. Pipi suwargo, atur aja. Jadi nang suwargo itu buat nyantin WC. Buat nyantin. Lan manusia ini pedang, buat nyantin buat nyantin pipis. Hasil jaharan, sing pun dijahar, jadi keringat. Kujuan-kujuan jadi keringat. Lah keringat teh, harum mengguli mesin. Jadi aturan suatu. Jadi buatan enten, makan warak pun buatan enten. Jadi ngemal menolak, ngemal. Jadi aturan suatu. Lan itu diiming-imingke karo kula jenengan manusia nggih dening Gusti Allah. Lah pemirengi. Rene manusia ku punika insan min ajal kesusunan. Ya suwarga diiming-iming ora besok. Nyatane durung katok. Lah tengger iki niki keyakinan itu kurang mantap. Mulanya kesenangan itu dunia. Tapi Gusti Allah janji pasti. Wallahu indahu husnul ma'ah pasti. Nah, supaya kita manusia nak dunia ini nak rongsa antara wae pokok jahat asar kanggo sangone ibadah supaya kuat ibadah wis cukup ya wis. Kanjeng Nabi niku mboten nate jahar warak. Kanjeng Nabi niku nek jahar meh warak mandek. Ayat iki iso niru nopo mboten pancen saklek. Tenan wae. Nek meh warak mandek. Saket apa mboten. Jadi nak curen, angel malik. Terus terang kalau ngomong ini terus terang kawan. Nak curen, angel. Orang ada enak. Jadi jadak ni orang nak meh warak mana? Apa nak warak? Meh warak mana? Mereka kandang Nabi ni tu. La yata jasa, wa la yata akros, wa la yata sa'ame, wa la yata jasa. Kanjeng Nabi ini pun boten nate angok, boten nate glegen. La yata sa'aku, wa la yata jasa. Kanjeng Nabi boten nate angok. Sebab itu, boten nate mangan wah, angok boten nate, glegen dia boten nate, sebab apa glegen? Ya tak jasa, boten nate glegen. Tapi aneh ditiru coba pulang ini kerjanya berbono-bono sih sakit tiru, macam. Ayat tanda itu. Kanjeng Nabi dijauhi-jauhi karo umatnya. Uy, jawa sirah Muhammad, umatmu kandani. Kesenangan dunia mau disebut lansia koni. Asaki, aku nabi hukum, apa terperlu nyeritani ingsun ing sirah kabe? Yuhairin gelawankan duwe bagus. Minda dikukti nimbang sange kang kasebut maung. Cara Jawa Budut Muhammad, umatmu kandane pegilem, tak kandane segluwe apek, dinimbang kang kasebut maung. Mas-masan, kendaraan, rojo koyo, rakyat, tak ada. Tak kata ni saya dua apa, film. Jawab balik, bangsa Islam Islam gemuruh. Nah, jadi terang lagi. Lillahi nata kau ikut tetap kejuang akan kau kotor takwa. Sekolah di nak indah rupi orangan sana pangeran besok. Wong wong sing takwa. Jadi tipu nemu sudah sampun rosak rosak darah. Uang takwa mesti pemikiran. Orang-orang uang takwa kok enam musim dengan itu. Jadi tipu nemu nyalu anu pada nafsu. bangsa rakyat Indonesia semua adalah bangsa rakyat yang takwa. Itu dosa. Haram. Juga kebogorok. Rakyat Indonesia mana sing muslim, mana sing non muslim. Ada non muslim, mesti orang takwa. Sama mual. Oh, mesti bangsa Indonesia doyo takwa. Itu berarti gorok. Ya, amun diterus-terus sakit. Jari kegorokan. Langsung anggar takwa pasti muslim atau muslimah. Lihat yang muslim, orang iso disebut takwa. Mereka itu nyalai Quran. Lilazina takau iku kedua wong akeh takau kang podo takwa sapa lazina inda rabbi ono ngarsane pangeran besok jannatun utawi pira-pira swarga wong ikhlas sing takwa bakale disediani swarga diterangkan kita jadi kami limit tapia dan kami sore suargo suargo bahasanya tiga jannah mereka merupakan taman orang aras dan orang sawah taman jadi suargo itu rapat sawah dong aras macam apa taman dan jadi kami limit tapia dan kami sore suargo al-amaru popopiro-piro pengawan ini baik macam papan diserangake dengan surat Muhammad Matius 6 suarga sangka pengawan yang sangka pranu yang pincron-pincron nomor loro pengawan yang sangka puan nomor telu pengawan sing sapa arah sing ora mendemi arah sing ora mendemi Gusti Allah gawe arah sing seger pikawone ngene-ngene karo pemenuh-pemenuh nomor papat madu sing jadi dadi pengawan mboten botolan mboten pengawan. Niki gadane wong siji niku ya ndek gunapan dhewe-dhewe. Suwarga niku mboten kadhe dhewe ciri netane niku ten pamane ra kecak kecur. Nek wis kudu karo dunya ala dewe ora apa takut te. Amri suwarga pocene kula telangake sing paling cendhek pangkate. Ali suwarga sing paling cendek bakate niku bakale entuk pertamanan keluar perjalanan 1000 tahun coba piranti itu iki sing paling cendek bakate warna-warna makanan buah-buahan sing jadi senengane manusia matastahil ampus sing jadi senengane nafsu. Besok keturutan gape. Lepas nang suaraku bilang tahu. Holy Dina dia. Hale langgeng selawase nang suaraku. Boten bonten tang suaraku kok ngejalu boten ente. Aku bosen nang suaraku. Orang-orang bosen. Disamping menikro, Gusti Allah menerangkan sejati seneng ane manusia. Wa azwajum mutahharah. Istri-istri kang suci. Wedok-wedok widadari. Ora tahu head, ora tahu nifas, ora tahu pipis, ora tahu ee. Jadi saya ngeri-ngeri buat anda. Wa azwajun mutahharatun minal haidi wa ghairihi. Umbelet, ala-ala, widadari ke umbelet ni barang itu. Itu widadari itu. Bukan nanti. Kau pakai sendiri, sisi jadi gedingan yang benar-benar, bukan nanti. Lalu itu beda dengan suarga niku tiang setunggal kadang-kadang esok widadari orang atau ada bosan pikir ya guys karena suarga tak bosan lainnya ternyata lagi keterangannya dan supaya kanggung ngiming-ngimingi nafsu pula jenengan nafsu pula jenengan ngiming-ngimingi nek pemerokok nang dunia kadang ojo keterusan besok harus warga luwe bina jadi nak dunia ya sak anak elah sak sak cukupi mangan agar wis kamu dibaca kuat wis ini cara ya sing paling agung dewe waridwanum minallahi akbar waridwanum dari karidan minallahi saking Allah akbaru iku luwe waridwanum minallah lan karidat minallahi saking Allah beje ahli suwargo nek podo gelebet sedoyo lawang suwargo tutup lawang neraka tutup Gusti Allah jaluk piye wis do marah ta urung ahli suwargo mumaten patahe kok mboten marang Gusti wis marah wis sampeyan marah insyaallah jauh. Kegelam tak pari nikmat yang mengungguli. Nama ni rumahnya Gusti. Terus Gusti Allah jauhi Nabi Jawud. Nabi Jawud kon maca kitab Zabur. Terus Nabi Jawud maos kitab Zabur ahli suarga kami minenake. Rasa nikmat berke suaranya Nabi Daud termasuk suara indah rangkum ahli suarga wis marang lumun marang kuti tak paringi sing luwe endah mana nopo di rumah le kusti dari kajeng Nabi dijauhi kan maca Quran Kanjeng Nabi maos Qur'an di depan wong umum. Suarane Kanjeng Nabi luwih edak tinimbang suarane Nabi Daud. Sekarang pun, wis marang, gue pun marang Gusti. Tak kali ini sing luar biasa. Gelem, ngobrol malih. Ya, ridaku tanpa neng. Kowe nak suarga tak rijane sak karepmu. Barang Gusti Allah ngendika tak rijane nak suarga sak karepmu. Niku ahli suarga terus rumoto. Lega atine. Jadi nak suarga dirijane Gusti Allah sembuaran kale lakon-lakon kena. Kemarin nak dekatan, wali dua, nubin Allah di akbar, kari dan saking Allah itu paling akhir. Wallahu kathirun bil ibad, utawi kusya Allah mendakan kesani, lil ikhlasi naran koro kawul. Kepala, Allah di nayahu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أعلنا على ذكرك وشكرك وبلدك اللهم أعلنا الحق وحق ورزقك وأعلنا الباطل باطلا وأعلنا الباطل باطلا وأعلنا الباطل